untuk menampung produk-produk dari tenaga kerja mandiri untuk dapat dipasarkan. Ini kerjasama dengan Kadin. Insya Allah di tingkat pusat, Norma Niaga ini akan segera didirikan. Sekarang dalam proses persiapan, termasuk software, hardware-nya, dalam beberapa minggu ini akan segera direalisasikan. Dan itu akan juga dikoordinasikan dengan Kanwil DKI Jakarta untuk tingkat pusat. Di daerah-daerah lain, silakan sesuai dengan situasi yang ada, kondisi yang ada, dapat mendirikan rumah niaga. Pada daerah-daerah lain yang tidak mendirikan rumah niaga, kita harapkan dapat diselenggarakan apa yang kemarin ada satu kanwil kalau tidak salah, Jawa Tengah juga melaporkan tentang adanya pasar peduli gitu. Itu semacam rumah niaga mini yang tidak permanen gitu, yang diselenggarakan dan juga untuk menampung produk dari tenaga kerja mandiri yang kita punya itu. Nah, kita berharap dengan penyelenggaraan rumah niaga ini nanti, maka produk-produk unggulan dari tenaga kerja mandiri akan dapat dipasarkan, dan kami mendapat laporan dari hasil Expo Devnaker 99 kemarin itu cukup banyak juga order untuk komoditas ekspor gitu, ke Taiwan dan ke negara-negara lain. Bagian kedua, karena waktu yang terbatas, tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Syukur Alhamdulillah buat program penempatan TKI ke luar negeri ini telah menjadi komitmen berbagai pihak dan dapat dijadikan atau dipandang dapat dijadikan sebagai andalan nasional, sebagai medium untuk mengatasi masalah pengangguran dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat serta untuk peningkatan devisa bagi negara. Ini mungkin ada kesulitan teknis untuk penayangannya gitu. Kami ingin sampaikan dalam kaitan dengan penempatan TKI ke luar negeri ini, pertama tentang sistem penempatan, kedua tentang kelembagaan, tiga tentang sistem informasi, keempat pelaksana penempatan, dan kelima tentang perundang-undangan. Tentang sistem penempatan TKI, jadi ingin kami ulang sekali lagi bahwa ini diharapkan akan bisa menjadi andalan nasional. Oleh karena itu beberapa proyeksi yang kita lakukan untuk tahun-tahun yang akan datang, pada akhir 2004 dapat ditempatkan sekitar 2.800.000 TKI dan bisa membawa devisa bagi negara dalam jumlah yang sangat besar, 13 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi dari hasil kajian-kajian kita, ini menuntut adanya pembenahan manajemen. Dan oleh karena itulah, apa yang kita lakukan pertama memperbaiki dan mengembangkan sistem penempatan TKI. Inilah yang secara khusus nanti, mulai besok, akan kita bahas pada Rakernis. Sistem penempatan TKI. Dan kami sudah membentuk tim penyusun materi untuk itu, telah bekerja secara intensif dan maraton, didukung dua pakar penempatan tenaga kerja di Bina Penta, Pak Ramsi dan Pak Fakhri, gitu. Dan insya Allah besok akan bisa dibahas dalam Rakernis yang menyeluruh itu. Kemudian yang kedua tentang kelembagaan. Jadi selain sistem yang kita harapkan bersifat pengembangan dari apa yang telah ada yang baik, kemudian memperbaiki yang belum baik dan menambahkan yang belum ada, kita memerlukan juga dukungan kelembagaan. Maka oleh karena itu sudah dibentuk di tingkat pusat suatu kelembagaan yang disebut dengan BKP TKI, Badan Koordinasi Penempatan TKI. Ini mohon dapat dipahami. Saya kira tidak tahu apakah kepresnya sudah dikirimkan juga ke kanwil-kanwil untuk dipelajari, untuk dipahami mungkin belum ya, mungkin dapat dibagikan nanti. Tapi masih banyak menerima mispersepsi tentang badan ini, terutama dari kalangan PJTKI. Saya mungkin kalau dihitung sudah 100 kali gitu menjelaskan, dan mereka juga ikut terlibat gitu. Oleh karena itu saya tidak mau menanggapi, menghabiskan waktu untuk itu. Tapi untuk pemahaman kita, sebenarnya badan ini adalah badan pemerintah non struktural dengan di bawah Depnaker. Tetapi dengan fungsi mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dari berbagai instansi yang terlibat dalam penempatan TKI ini gitu. Karena selama ini kita menghadapi masalah dan kendala yang cukup besar gitu. Ketika melakukan koordinasi gitu, paling mudah disebut tapi sulit untuk dilakukan gitu. umpamanya menyangkut instansi lain, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, mungkin Departemen-Departemen lain. Maka dengan adanya badan ini berdasarkan kepres, dan kita perlu sekali kepres untuk ini, gitu, dapat secara mudah hal-hal yang bersifat strategis itu diselesaikan. Gitu. Sekarang untuk mempersoalkan umpamanya pungutan dari sebuah KBRI gitu yang cukup besar, kemudian mengganggu proses penempatan, proses legalisasi, sulit sekali gitu dengan komunikasi formal selama ini gitu. Tapi dengan adanya badan koordinasi ini dan Menlu berada di dalamnya sebagai anggota, maka keputusan-keputusan akan bisa cepat gitu. Ini antara lain gitu. Selain kita bermaksud untuk menarik perhatian berbagai pihak bahwa program penempatan TKI ini harus menjadi komitmen nasional gitu, bukan semata-mata tanggung jawab Depnaker gitu. Ini memang idealnya ya, dari kajian tim di Bina Penda ini penempatan TKI kalau mau serius ya, dengan proyeksi-proyeksi tebak dan menjadi andalan nasional tadi itu, ini mungkin nanti perlu ada semacam BKKBN gitu. Jadi Menteri Tenaga Kerja, strip kepala BKP TKI gitu. Tapi lembaga semacam BKKBN, mungkin ini satu. Nah, untuk sementara pemikiran yang dimunculkan hanya mengintegrasikan kegiatan dari berbagai. Yang bertugas sesuai dengan strategi penempatan TKI yang sudah kita rumuskan, perlu 4 kegiatan utama diberi perhatian gitu. Pertama, memperluas peningkatan pemasaran, penetrasi pasar, diversifikasi pasar kerja dan lain sebagainya. Kemudian penyediaan, ini terkait nanti dengan Bina Lantas. Kemudian perlindungan, mungkin tidak ada di situ, kalau sudah ada ya. Kemudian juga peningkatan kesejahteraan. Ini 4 langkah-langkah strategis yang sudah kita rumuskan. Ada satu dokumen namanya strategi penempatan TKI yang perlu mendapat perhatian untuk mencapai proyeksi-proyeksi tadi. Kemudian kelembagaan yang kedua yang akan dibentuk dalam proses penyiapannya itu BP2 TKI. Ini mohon dapat dipahami, BP2 TKI, Balai Pelayanan Penempatan TKI ini juga lembaga struktural Depnaker, adalah balai akan yang ditransformasi. Jadi tidak badan baru. Balai akan yang merupakan BP2 TKI merupakan pengembangan balai akan dengan fungsi tambahan yang utama sekali sebagai unit pelayanan satu atap. Jadi menghadirkan instansi-instansi lain di situ, imigrasi di situ, asuransi di situ, gitu. Sehingga bisa mempermudah, mempercepat, mempermurah, dan juga mengamankan proses pelayanan itu sendiri. Inilah yang namanya BP2 TKI yang akan dibentuk berdasarkan Kepmen, putusan menteri, berubah putusan menteri terkait tentang itu. Dan jika diperlukan dalam kaitan dengan kehadiran instansi lain nanti, mungkin perlu ada produk lain, produk perundang-undang lain, apakah SK Menko Wasbang Pan umpamanya. Tetapi sudah ada cantolannya di Kepres tentang BP2 TKI, tentang adanya unit pelayanan satu atap ini gitu. Nah, di mana BP2 TKI akan dibentuk? Saya kira ya dapat kita bahas bersama-sama, mungkin dalam rakernas, mungkin di tempat yang ada balai akan sekarang gitu. Kota 15, dan kemarin kami mendapat tanggapan beberapa kanwil juga ya, mengharapkan akan adanya balai akan di tempatnya masing-masing. Kalau tidak salah Bengkulu ya, atau beberapa kanwil yang lain kemarin itu terserah kita semua gitu. Tapi tentu asas efektivitas dan asas potensialitas bahwa daerah tersebut adalah daerah penempatan atau potensial bagi penempatan TKI gitu. Kemudian yang lanjutan, sistem informasi. Jadi dukungan sistem, dukungan kelembagaan, ini perlu juga dukungan sistem informasi. Ini yang nanti akan kita integrasikan dengan Baritbank tuh, yang telah disampaikan oleh Pak Yudo tadi. Yang sangat kita butuhkan sekarang ini, ada satu sistem informasi yang kita dapat menyampaikan ketersediaan TKI, database yang kita miliki, dan juga dapat diakses oleh dunia usaha internasional, dan serta juga bisa kita berkomunikasi atau mengetahui peluang-peluang yang tersedia di luar negeri. Ini mungkin perlu satu sistem tersendiri. Tadi saya bicara dengan Pak Yudo, ini dapat saja segera kita adakan. Ini sangat-sangat penting sekali itu. Kemudian yang selanjutnya, pelaksana penempatan PJTKI, dan sudah ada keputusan untuk kita berikan juga SIUP kepada koperasi. Dalam 1-2 hari ini akan ada perumusan akhir dengan Departemen Koperasi untuk memberikan kesempatan kepada koperasi sebagai pelaksana penempatan TKI gitu. Tapi koperasi, Departemen Koperasi agak sedikit ingin ketat ya, karena diharapkan ini bisa menjadi model gitu. Mungkin mendahului ketentuan yang akan segera kita edarkan, tidak ada perbedaan mendasar gitu, karena persyaratan administratif mungkin hampir sama gitu dengan PJTKI. mungkin nanti ada persyaratan tertentu dari Departemen Koperasi, mungkin ada koperasi pusat, primer dan lain sebagainya. Itu yang sedang dirumuskan sekarang ini. Nah, tentang kedua pelaksana penempatan PKI ini memang tidak kita buka dan tidak kita tutup secara formal gitu. Tapi kalau diberi kesempatan sepanjang masa, itu akan membengkak. Sementara sekarang ada tuntutan bagi warga masyarakat yang mempunyai hak untuk berusaha gitu. Sehingga kita juga tidak kita batasi gitu. Tapi perlu dikendalikan gitu. Kalau tidak akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat gitu. Oleh karena itu untuk PJPKI jika masih ada usulan dari Kanwil dari daerah-daerah itu disilakan saja. Cuma karena ini numpuk di DKI gitu. Memang kita sampaikan secara lisan ke Kakanwil DKI kalau bisa dibatasi untuk DKI. Tapi kalau ada daerah-daerah lain, kemarin ada yang mengatakan masih banyak perwada gitu. Karena besar kemungkinan dengan sistem baru yang akan kita bahas besok itu model perwada itu tidak lagi ada gitu. Karena juga banyak menimbulkan masalah sekarang. Ada konflik antara pusat dengan perwada gitu. Silakan saja ada PJTKI dan ini sejalan nanti dengan antisipasi kita untuk desentralisasi gitu. Jadi baik PJTKI maupun koperasi asalkan memenuhi syarat gitu. Tapi tentu dalam batas yang terkendali gitu. Dan ada beberapa pertanyaan kemarin tentang PJTKI ya, Maluku, Bali, NTT, Bengkulu, jadi sekaligus saya memberikan. Yang keempat, selain dukungan sistem, kemudian kelembagaan, sistem informasi, kemudian peningkatan profesionalitas pelaksana tadi, sangat kita perlukan adanya produk hukum dan perundang-undangan tentang penempatan TKI ini gitu. Oleh karena itu, dalam waktu dekat kita akan mengusulkan, kalau bisa Depnaker mengusulkan, mengajukan adanya undang-undang penempatan TKI. Dan tim internal Bina Penta sudah bekerja, dikelola oleh Pak Ramsi, sudah ada embrio, nanti dibahas lebih lanjut di tingkat departemen. Dan jika DPR siap untuk periode sekarang, ini bisa saja diajukan. Ini sangat penting sekali ini, karena program besar ini belum mempunyai suatu instrumen hukum yang kuat ini. RUU tentang penempatan TKI gitu. Mungkin menunggu DPR baru berarti sekitar 1 tahun yang lalu. Nah untuk sementara, semua aja. Untuk sementara, sebelum ada undang-undang tersebut, ada keperluan untuk merevisi Permenaker dan Kepemenaker yang terkait dengan penempatan TKI ini. Untuk itulah kita adakan Rakernis Sistem Penempatan TKI yang akan menjadi referensi. Mungkin gak usah lihat sana lah, lihat saya aja lah. Karena itu kacau penayangannya. Untuk merevisi Permenaker dan nanti Kemen dan Kemen yang terkait dengan ini sebagai satu instrumen transisi sambil ada undang-undang. Kalau ada undang-undang tentu Permen dan Kemen itu berubah dan mungkin juga sistem yang kita bahas di Rakernas itu perlu disesuaikan dengan undang-undang. Tapi besar kemungkinan jika sistem itu dapat kita terapkan secara cukup baik ya beberapa bulan yang akan datang mungkin akan menjadi substansi utama dari undang-undang tersebut. Yang kedua selain itu atau yang ketiga selain itu kita perlu juga meratifikasi konvensi ILO tentang pekerja migran itu. Ini sudah disiapkan, sudah ada timnya juga dan sudah bekerja, cuma masih ada dua pilihan ini. Apakah kita ratifikasi tersendiri dengan undang-undang atau dengan kepres ataukah substansinya kita akomodasikan adopsi untuk menjadi muatan undang-undang itu. Dua kemungkinan. Tapi kemarin saya konsultasi dengan ILO katanya lebih bagus kedua-duanya. Selain diratifikasi juga kemudian akan di akomodasi dalam undang-undang. Masalah lain yang perlu mendapat perhatian yaitu menyangkut perlindungan TKI. Terus terang saja kita selama ini memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perlindungan TKI. Karena kita menyadari bahwa masalah-masalah yang muncul bahwa penempatan TKI ini melibatkan manusia yang punya harkat dan martabat. Dan banyak masalah-masalah yang muncul sejalan dengan era hak asasi manusia dengan kebebasan dan lain sebagainya, ini akan menjadi masalah serius kalau tidak ditangani dan tidak diantisipasi. Saya sudah komunikasikan dengan para PJTKI, masalah-masalah menyangkut TKI ini bisa mempunyai tidak hanya harga sosial politik, tapi juga harga ekonomis. Dan mereka mengalami sekarang, dalam menangani masalah itu, kosnya juga besar. Oleh karena itu, perlu kita berikan perhatian terhadap perlindungan TKI ini. Terus saja, Pak Herno. Nah, salah satu langkah dan ke depan itu menyangkut legalisasi perjanjian kerja. Ini mikro, terlalu mikro sekali ya. Tapi ini menjadi suatu hal penting gitu. Dan sudah dinyatakan di dalam permen yang ada itu. Sayang belum bisa berjalan dengan baik gitu. Sebenarnya, keharusan legalisasi perjanjian kerja ini sebenarnya tidak terlalu berimplikasi langsung pada perlindungan. Tapi kemarin kita ingin terapkan ini sebagai suatu pendekatan untuk shock terapi, karena ini masalah besar yang kita hadapi dalam penempatan TKI ini adalah rendahnya posisi tawar kita. Bargaining position kita di mancanegara itu sangat rendah sekali. Oleh karena itu, terutama dengan Saudi Arabia sebagai negara penerima TKI terbesar itu, maka kita terapkan legalisasi perjanjian kerja ini. Nah, untuk pengetahuan para kakanwil, dan sudah ada edaran untuk itu, hasil terakhir bahwa setiap TKI yang diberangkatkan harus dilengkapi dengan perjanjian kerja yang sudah dilegalisasi oleh perwakilan RI di luar negeri. Semula legalisasi itu di awal sebelum mereka masuk ke dalam negeri, karena itu mengganggu mempunyai dampak yang negatif terhadap harga recruiting fee dan lain sebagainya, dan ada intervensi gitu. Saya sebut ini bisa subversi ekonomi secara terselubung gitu, dan dilakukan oleh agen-agen yang permanen yang berada di Indonesia ini gitu. Tapi keputusan terakhir dan hasil kesepakatan dengan pihak Saudi Arabia, tetap ada PK yang dilegalisasi namun sebelum berangkat gitu. Maka bagaimana prosesnya itu kita serahkan kepada asosiasi. Kemudian yang lanjutan yaitu program asuransi terkait dengan perlindungan ini. Dan program asuransi ini sebagaimana telah diketahui dijalankan oleh 8 konsorsium dengan 33 perusahaan asuransi. Sekarang akan kita susun prosedur tetapnya sehingga berbagai masalah dan kelemahan yang ada akan bisa diatasi gitu. Pada prinsipnya setiap TKI yang diberangkatkan ke luar negeri harus dibekali dengan kartu kepesertaan asuransi gitu. Kemudian masalah lain dalam rangka perlindungan ini, penyelesaian kasus secara proaktif. Di pusat ada pertemuan mingguan, forum penyelesaian kasus secara mingguan setiap hari Kamis, diberi kesempatan kepada siapa saja, LSM, Ormas, perorangan, maupun berdasarkan laporan dari Kanwil, Balai Akan, maupun perwakilan di luar negeri, untuk kita selesaikan kasus tersebut. Banyak kasus yang muncul sekarang ini, itu kasus-kasus lama, yang terjadi tahun 94, 96 gitu. Tapi kita terbuka, dan bahkan kita proaktif untuk mencari kasus itu. Dan kita mohonkan bantuan kepada PJ TKI, yang menurut peraturan bertanggung jawab atas TKI-nya, sejak keberangkatan hingga kepulangan, untuk ikut membantu gitu. Masalah yang menimpa TKI itu hampir seragam, gaji tidak dibayar, penganiayaan, kemudian pelecehan seksual, kemudian pembunuhan, bunuh diri atau terbunuh. Itu sekali seminggu. Nah, kita harapkan di Kanwil-Kanwil, kalau ini juga diberkalakan ada forum penyelesaian kasus ya, mungkin dengan perwada atau dengan PJ TKI yang ada di tempat itu. Kemudian juga ada forum evaluasi kinerja PJ TKI. Jadi kesepakatan dengan Binawas, semua kegiatan pengawasan penempatan TKI ini kita serahkan, karena memang secara fungsional adalah tugas dan wewenang Binawas itu. Oleh karena itu Binawas lah, jadi tidak lagi Bina Penta gitu. Dan ini sedikit meringankan Bina Penta gitu, untuk tidak terlibat pada hal-hal tugas-tugas yang tidak menjadi kewenangannya gitu. Tapi khusus untuk tim evaluasi kinerja PJ TKI, dan nanti mungkin ada koperasi, itu bersama-sama antara Bina Penta dan Binawas. Sekali seminggu, sekali dua minggu, kita adakan forum evaluasi kinerja. Mengundang para PJ TKI yang terindikasi melanggar ketentuan-ketentuan yang ada untuk dikatakanlah dalam tanda kutip di sidang, diberi kesempatan untuk membela diri baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan oleh karena itu nanti forum ini mengambil keputusan termasuk juga mendengar hasil dari pengawasan untuk dikenakan sanksi. Sekarang sudah ada 30-an itu yang kita panggil, dan besok mungkin lebih banyak lagi gitu. Ada yang diberi scoring, ada yang diberi peringatan, ada yang terancam pembatalan SIUP gitu. Pembatalan SIUP ini terutama karena mereka tidak mampu. Ini kasus yang menonjol, sudah direkrut tidak diberangkatkan. Sudah mengambil uang yang sangat banyak. Kita tekan harus dikembalikan itu. Ada perjanjian tidak mampu, maka terpaksa uang jaminan itu dipakai, dan dengan demikian batal dengan sendirinya SIUP gitu. Karena mereka tidak lagi punya uang jaminan, dan itu kurang dari jumlah yang harus mereka bayar. Jadi kalau kemarin ada usulan dari Kanwil Bengkulu ya, supaya uang jaminan itu agak fleksibel, jangan 75 juta, justru kita mau naikkan gitu. Bukan 75 juta lagi karena banyaknya kasus-kasus itu. Kemudian yang terakhir dalam kaitan perlindungan ini adalah bilateral agreement. Program besar ini belum didukung oleh adanya bilateral agreement antara Indonesia dengan negara-negara penerima TKI. Kita baru punya MOU dengan Kuwait dan Malaysia. Oleh karena itu, sampai beberapa bulan ke depan diharapkan akan ada MOU dengan banyak negara yang sedang dirancang sekarang dengan Jordan, dengan Persatuan Emirat Arab, dan Qatar. Itu sedang dalam pembahasan. sudah diajukan draftnya. Dalam waktu dekat juga dengan Singapura, Hong Kong, dan Korea. Ada beberapa negara lainnya. Ini perlu sekali adanya bilateral agreement, tapi modelnya sudah ada MOU dan ada arrangementnya, ada pengaturannya, dan dilampirkan juga draft dari perjanjian kerja. Kemudian yang lain lagi, dalam rangka mendukung itu semua dan perlindungan yang kita lakukan tidak semata-mata berdimensi perlindungan hukum, tapi lebih bersifat perlindungan budaya, maka langkah-langkah preventif itu perlu dilakukan itu. Karena banyak masalah yang muncul disebabkan, kalau kami nilai itu mungkin 80% disebabkan oleh faktor-faktor di dalam negeri sebelum keberangkatan gitu. Maka kegiatan yang perlu juga dilakukan adalah kegiatan sosialisasi dan kampanye nasional. Ini akan segera kita mulai dalam berbagai bentuk kegiatan sarasehan. Kita harapkan di kandep-kandep ada kegiatan sarasehan. Kemarin saya menghadiri di dua tempat, di Madiun dan di Indramayu, untuk sosialisasi tentang kerja di luar negeri. Mengundang siapa saja, bahkan itu diumumkan di radio, di spanduk-spanduk, dan di situ ada pembicaraan bebas. Jadi bisa mantan TKI sukses, TKI bermasalah, calon TKI, LSM, PJTKI, bahkan mungkin calo-calo itu bisa juga hadir di situ. Bicaralah sebebas-bebasnya, kami nilai banyak sekali manfaatnya. Ini kalau bisa digalakkan tidak hanya di tingkat kandep, tapi lebih juga ke bawah gitu, di kecamatan bahkan di kelurahan, dengan prakarsa koordinasi dari Kakanwil. Ini mumpung moderatornya belum memperingatkan gitu. Karena udah tiba. Tapi sedikit lagi, Pak. Kemudian lewat media massa. Ini terus terang saja, program ini juga diganggu oleh penciptaan public opini. Jadi kalau kita tidak proaktif, kita dihajar gitu. Tapi juga kita lihat mana isu-isu primer, mana isu sekunder gitu. Jadi ini cost-costnya banyak sekali ini menyangkut sosialisasi ini. Dan sering sekali informasi tidak sampai ke bawah. Saya beberapa kali secara khusus ya, konferensi pers tentang standar gaji, struktur biaya gitu. Itu nanti juga tidak sampai secara utuh gitu. Dan kemudian banyak diganggu oleh penciptaan-penciptaan opini gitu, oleh pihak-pihak yang memang ingin mengganggu gitu. Jadi kalau kita tidak proaktif, antisipatif lama ini, kemudian kita oleh hal-hal yang seharusnya tidak perlu gitu. Kemudian media kesenian tradisional itu. Ini untuk informasi akan ada, sudah ada pembicaraan awal dengan Pak Solihin itu, Senawangi, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia gitu. Jadi nanti di beberapa provinsi wilayah potensial TKI akan ada pagelaran wayang itu bersama dengan itu. Kemudian brosur dan leaflet dan promosi lewat iklan layanan masyarakat dan sinetron. Kemarin sudah ada iklan layanan masyarakat dari Biro Humas. Ini ada lagi nanti dalam waktu dekat ditayangkan iklan layanan masyarakat untuk penyuluhan TKI ini dari konsorsium-konsorsium asuransi. Jadi kita tidak terlibat sama sekali. Tapi juga akan ada sinetron dan ini bersama dengan Parsi, Persatuan Artis Sinetron Indonesia gitu, dan penonton lain. Kami ingin meminta perhatian dari para Kakanwil untuk memberikan perhatian kepada penyuluhan, sosialisasi dan kampanye tentang kerja di luar negeri ini, karena kami nilai akan sangat bermanfaat gitu, dan akan merupakan tindakan preventif gitu bagi mengurangi adanya masalah-masalah yang muncul gitu. Kemudian bagian terakhir mungkin dari yang ingin kami sampaikan yaitu menyangkut informasi kerja dan kelembagaan, informasi pasar kerja. Jadi kita harapkan akan ada revitalisasi bursa kerja di kandep-kandep, dan kita pikirkan untuk juga diberi kesempatan kepada swasta sejalan dengan tuntutan privatisasi dan sebagainya. Dan ini semua kita pikirkan perlu diberi kewenangan kepada daerah gitu untuk melakukannya sendiri gitu. Jadi beberapa hal yang menjadi kewenangan pusat mungkin dalam waktu dekat itu bisa diserahkan pada daerah gitu, kalau kita sepakati, tentu disepakati. Seperti pemberian izin SIUP PJTKI atau koperasi itu sebaiknya cukup di kanwil gitu. Tapi kalau sekarang belum gitu, hanya diberi kesempatan saja untuk didirikan di daerah-daerah, termasuk untuk bursa kerja yang dimungkinkan dilaksanakan oleh swasta. Jadi pada intinya kita akan menghindari satu sekuens yang banyak sekali dampak negatifnya, yaitu adanya rekrutmen langsung ke desa-desa. Dan ini menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu nanti kita harapkan warga masyarakat yang berminat untuk kerja di luar negeri setelah ada kampanye nasional dan penyuluhan itu nanti mendaftarkan diri gitu. Jadi sebagai suatu pilihan individual gitu. Baru dari situ nanti direkrut, ada pelatihan, ada sertifikasi. Jadi PJTKI dan koperasi itu nanti merekrut jika sudah mendapat permintaan nyata, job order dari mereka yang sudah ada, jadi tidak langsung ke daerah, maka tidak perlu lagi nanti ada petugas lapangan, ada apalagi pialang, ada sponsor gitu. Tapi berdasarkan bursa kerja, maka database tentang itu perlu dimiliki oleh kandep-kandep kita, selain juga dimungkinkan kepada pihak swasta dan juga bursa kerja khusus di sekolah dan perguruan tinggi. Kemudian penyuluhan dan bimbingan, ini saya kira hal yang terabaikan, tapi perlu kita lakukan dalam masa krisis supaya membuka kegiatan-kegiatan berkala untuk memberikan guidance and counseling kepada penganggur, kepada ter-PHK gitu. Saya sudah mintakan di tingkat pusat itu diadakan sekali seminggu gitu, dengan melibatkan sekian banyak ahli psikologi sehingga dibuka, tapi kalau bisa kegiatan semacam ini cukup di kandep-kandep saja gitu. Dan ini akan sangat membantu gitu untuk mengatasi masalah PHK. Ini mungkin yang bisa kita berikan untuk menempatkan di dalam negeri, lapangan kerja jenuh, ke luar negeri juga tidak begitu mudah gitu, karena terkait dengan kesiapan apa namanya dari calon TK itu sendiri. Maka kalau bisa diaktifkan pemberian apa namanya bimbingan dan penyuluhan tadi itu akan sangat bermanfaat gitu. Yang terakhir mungkin penggunaan TKA. Kami ingin sampaikan saja kebijakan dari Departemen Tenaga Kerja dari kita tentang ini, menjelang era liberalisasi perdagangan ini kalau bisa kita perketat gitu. Maka sebenarnya penambahan RPTK itu tidak lagi 4-5 tahun, kita beri setahun atau 2 tahun, pokoknya kita perketat gitu. Apalagi banyak juga tenaga kerja terampil yang ter-PHK, yang menganggur di dalam negeri gitu. Ini mumpung ada waktu sebelum era liberalisasi perdagangan yang nanti tidak bisa kita elakkan. Yang kedua, kami mohon perhatian untuk memberikan apa, melakukan pemantauan terhadap TKI ilegal yang sangat banyak sekali, yang kita prediksi jumlahnya mungkin hampir sama gitu. Dan kita bekerjasama dengan Dirjen Imigrasi dan juga dengan Polri tentang hal ini. Banyaknya TKI ilegal yang sekarang sudah mulai bermunculan itu, berita tentang itu seperti 2-3 hari lalu di RCTI atau di Bimantara gitu, dan di tempat-tempat yang lain lagi. Kemudian juga ingin kami sampaikan dalam penggunaan TKI ini, wewenang perizinan ini sudah dibahas dan Bapak Menteri menginstruksikan untuk menjajaki kemungkinan ditarik kembali itu, tidak lagi di BKPM maupun di Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, tapi ditarik ke Depnaker dan kemudian nanti didesentralisasikan di Kanwil-Kanwil gitu, tidak lagi di pusat ya. Oleh karena itu sudah ada komunikasi sekali dengan BKPM dan Departemen Pariwisata, tinggal sekarang dikomunikasikan lagi, ini karena persoalan psikologi saja, sehingga nanti perizinan itu bisa dilakukan di Kanwil-Kanwil gitu. Inilah antara lain hal-hal yang ingin kami sampaikan. Dan kami berterima kasih ada ide baik dari NTT tentangnya Biro Konsultasi Manajemen. Saya kira ini kalau bisa dikembangkan, termasuk di beberapa kandep ada tim koordinasi untuk penempatan TKI atas atau berdasarkan SK dari Bupati. Mungkin model BKPD pusat, tapi tidak perlu struktural gitu. Jika itu diperlukan silakan saja. Kemudian yang kedua tentang apa namanya, tapi ini ada dari Kaltim, ini mohon konfirmasi nanti, klarifikasi pendampingan TKI ilegal gitu. Kalau tidak salah kemarin ada dimunculkan, nanti tolong disampaikan. Ada beberapa hal yang terlewatkan, penting sekali, 2 menit Pak Sekjen. Satu, masih terkaitan dengan penempatan TKI, yaitu rencana desentralisasi embarkasi dan embarkasi dan debarkasi TKI. Sudah ada kesepakatan dengan, sedang dibahas dengan Departemen Perhubungan, bahwa untuk ke depan embarkasi TKI itu tidak Jakarta atau Surabaya atau mayoritas di Jakarta, tapi di beberapa daerah. Kalau tidak salah Jakarta, Juanda, Solo, kemudian Mataram, ini perlu Pak Sekjen saya sebut provinsi saya gitu, nah, walaupun tidak nomor satu tadi, kemudian Medan, kalau nggak salah Banjarmasin dan Ujung Pandang gitu, untuk sementara. Jadi desentralisasi embarkasi dan juga kedatangan gitu. Nah ini nanti ada kaitan dengan terminal khusus untuk di Jakarta, dalam waktu dekat mungkin beberapa minggu ini dapat diresmikan terminal khusus kedatangan, bahkan dikembangkan juga keberangkatan menggunakan salah satu hall XR show gitu. Jadi tidak lagi melewati public area yang kemudian banyak calo dan sulit kita hadapi gitu. Itu yang sedang direncanakan, saya kira di daerah perlu diantisipasi. Dan terus terang kemarin ditunggu tuh visibilitas dari 6 daerah atau 5 daerah lain itu, berupa data-data tentang keberangkatan dan kepulangan TKI ke daerah tersebut oleh Departemen Perhubungan untuk segera dibahas soal desentralisasi. Nah, ada kaitan dengan desentralisasi embarkasi dan debarkasi ini adalah transit. Jadi akan ada kerjasama, sudah kita hubungi Departemen Agama untuk meminjam asrama haji gitu di daerah-daerah, nanti berkaitan dengan embarkasi, berdekatan dengan embarkasi, sehingga di situ akan kita pakai untuk transit, terutama dipakai untuk orientasi pra pemberangkatan yang akan kita tetapkan dengan kurikulum yang tepat, karena ini banyak sekali dampaknya, sehingga mungkin di masa yang akan datang tidak banyak lagi diperlukan penampungan-penampungan yang sekarang banyak masalah, dan timnya Pak Sofi mungkin belum memasuki itu penampungan itu, kalau itu dimasuki semua PJTK itu harus dicabut siumnya karena terjadi pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Sofi. Yang terakhir, soal dukungan dana untuk penempatan TK ini, sudah ada komitmen dengan Bank Indonesia, akan ada perubahan keputusan Gubernur BI, tetapi kita berharap di daerah-daerah, Kanwil dan Kandep dapat mengusahakan dukungan dana dari bank-bank Pemda, bank-bank pemerintah, kalau Jabar sudah berjalan dengan baik gitu. Karena kita sudah menentukan cost structure, standar gaji, berapa yang harus ditanggung oleh TKI gitu. Ini mohon nanti ditegakkan dan disampaikan. Seperti untuk Timur Tengah, itu maksimum hanya 400 ribu gitu. Kalau 460 ribu saja, itu harus ditindak PJTK-nya. Sekarang terjadi sampai 2-3 juta gitu. Kenangan-kenangan juga ada cost structure semacam itu gitu. Nah, untuk formal ini didukung oleh kredit, walaupun hanya 85% gitu, dan mereka nanti membayar secara kerja. Kalau bisa para kakanwil, saya dengar mungkin Jawa Timur sudah dengan gubernur, dengan BPD-nya untuk kemungkinan dukungan kredit bagi TKI, sehingga tidak harus lewat bank-bank peserta yang ada dari BI itu, BBD, BRI, BNI, Bukopin, dan lain sebagainya, tapi dimungkinkan untuk bank-bank lain. Demikianlah, mohon maaf mungkin lebih 1-2 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Din. Informasi. Fungsi pengawasan dimaksudkan untuk mendorong seluruh satuan kerja di pusat dan daerah agar tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan sesuai dengan misi dan sasaran Departemen Tenaga Kerja serta tetap berpijak pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kita sudah mengeluarkan Skep Menaker nomor 256 tahun 1998 tentang langkah-langkah operasional pengawasan sesuai aspirasi reformasi di lingkungan Departemen Tenaga Kerja. Kita mengeluarkan Skep Menaker ini dasarnya adalah keputusan sidang kabinet reformasi tentang pemberantasan KKN dalam rangka memperbaiki citra departemen. Selanjutnya, surat Menko Wasbangpan nomor 57 tentang langkah nyata peningkatan peran pengawasan sesuai aspirasi reformasi. Dan yang ketiga, instruksi Menteri Tenaga Kerja nomor 01 tahun 1998. Oleh karena itu, sejak pertengahan tahun anggaran 98-99, arah pengawasan direvisi dari pemeriksaan kinerja menjadi pemeriksaan kinerja yang diperluas. Diperluasnya itu dengan pemeriksaan kegiatan yang rawan KKN. Slide selanjutnya. Mengenai Skep Menaker nomor 256 tahun 98 ini mengatur tentang peningkatan efektivitas waskat. Kita mengetahui mengenai pengawasan melekat bahwa pengawasan melekat itu merupakan kegiatan pengendalian secara terus-menerus oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang. Di sini bukan menekankan aspek ketidakpercayaan kepada bawahan, akan tetapi diarahkan kepada memberi bimbingan dan motivasi kerja. Dari waskat ini diharapkan tercipta kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kemudian yang kedua, mengenai penajaman arah pengawasan terhadap kegiatan rawan KKN. Sasarannya, yaitu pelayanan publik dan pelayanan internal. Yang kedua, perizinan. Yang ketiga, kegiatan kepegawaian. Yang keempat, pengelolaan keuangan. Dan yang kelima, pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya mohon diketahui bahasanya hasil temuan pemeriksaan untuk 9899. Jumlah temuan dalam tahun anggaran 9899 itu 1385 temuan. Dan temuan yang menonjol yaitu kasus merugikan negara 3 temuan, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 515 temuan, pelanggaran prosedur dan tata kerja 91 temuan, hambatan kelancaran tugas pokok 185 temuan, dan yang kelima kelemahan administrasi pencatatan ini 166 temuan. Kemudian keuangan negara yang bisa diselamatkan dalam anggaran 9899 itu sejumlah 357.474.260 rupiah. Di sini kalau kita melihat temuan keuangan selama 5 tahun anggaran sebagai berikut yang di bawah. 9495 sekitar 72 juta, 9596 sekitar 104,8 juta, 9697 22 juta, 9798 41 juta, 6, dan 9899 adalah 357 juta. Jumlah adalah 599 juta, 4. Ini sebetulnya lebih besar dari ini, tapi ini yang sudah di tangan dan sudah disalurkan begitu. Bapak-bapak ketawa itu untuk mereka yang mengetahui. Selanjutnya, bapak-bapak sekalian, grafik temuan keuangan ini akan bisa lebih terlihat adalah sebagai berikut. Tahun 9495 seperti itu 72,6, 9596, 9697, 9798 dan melonjak naik. Dan sebetulnya kalau ini dibentukkan M yang pernah kita dapat, saya kira melonjaknya tegak lurus itu. Saya kira saya tidak menyinggung Jatim. Jadi begini Pak, sebetulnya kita melihat dari surat kabar, radio, televisi dan sebagainya, Jatim itu kanwilnya terlalu dibenamkan ke bawah. Kita ingin melihat kebenarannya, apakah betul yang melakukan kesalahan itu kanwil. Ternyata setelah kita adakan pemeriksaan, yang salah itu bukan kanwil. Kanwil itu adalah keberatan beban. Kemudian yang menyelenggarakan LSM-nya sendiri itu yang tidak benar saya kira. Nah yang kayak demikian ini pemeriksaan yang ada itu orang kanwil jadinya ketawa bisa. Sebelum itu dia cemberut terus karena memang ditekan terus sama LSM yang ada. Jadi saya mohon untuk diketahui saja, memang kanwil sendiri keberatan beban. Kemudian tindak lanjut temuan pemeriksaan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tindak lanjut oleh OBRIK dalam tahun anggaran, ini tindak lanjutnya, 1998 sampai 99 itu adalah 556 temuan yang sudah ditindaklanjuti atau baru 40,86% dari jumlah temuan sebesar 1385. Kemudian penjatuhan hukuman disiplin 99 sampai dengan 98. Ini hukuman ringan 18 orang dengan rincian sebagai berikut. Kemudian hukuman sedang 7 orang dan hukuman berat 32 orang. Saya sangat tertarik sekali kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin. Bahasanya Bapak Menteri itu bertubi-tubi mendapatkan surat tentang keberatan yang ada. Bapak-bapak sekalian, saya kira Bapak juga mengetahui bahasanya. Seseorang yang dijatuhi hukuman itu kalau melaksanakan keberatan itu diajukan secara hierarkis. Dari yang bersangkutan kepada Kanwil, dari Kanwil kepada Departemen, dan Departemen masuk ke BAPEK yang ada atau Badan Pertimbangan Kepegawaian yang ada. Dan di sini yang bersangkutan boleh melaksanakan keberatan itu kalau maksimal 14 hari kerja. Kalau setelah 14 hari kerja seharusnya ya tidak bisa dia untuk mengajukan keberatan lagi. Saya mohon, nah ini Pak Kanwil harus mengecek betul mengenai apakah dia sudah lewat 14 hari atau belum. Kalau sudah 14 hari seharusnya tidak ditanggapi. Kemudian kadang-kadang yang bersangkutan, ini ada yang sudah tahun-tahun enggak karuan, kemudian ngajukan ke Komnas HAM, ngajukan ke PTUN yang ada. Seperti kasus Blora, sampai Pak Sekjen juga bingung. Jadi kasus Agus siapa Pak? Agus Waskito, kemudian ada revisi hukumannya dari Pak Sekjen, dari diputuskan melalui TAPDP. Apa itu sudah berjalan apa belum, saya kira dipertimbangkan kembali. Saudara-saudara, memang kalau kasus Blora ini berdasarkan PP 30 tahun 81. Jadi seseorang kalau dihukum pembebasan jabatan atau yang lebih berat itu tidak boleh mengajukan keberatan. Karena tidak bisa keberatan, dia naiknya ke PTUN yang ada. Memang pintar orang ini. Nah, hukuman-hukuman itu kalau digrafikan adalah sebagai berikut. Yang di atas, yang hijau, ini adalah hukuman ringan. Kemudian yang merah ini adalah hukuman berat, sedangkan dari 34, 28, 9, 11, 17 sampai dengan akhir 98, 99 ini adalah hukuman sedang yang ada. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan mengenai program pengawasan tahun anggaran 1999 sampai dengan 2000. Pelaksanaan pemeriksaan rutin sesuai program kerja pemeriksaan tahunan atau PKPT. PKPT ini memuat jumlah dan lokasi obrik serta jadwal pemeriksaan. Dan PKPT ini saya akan berusaha untuk saya sampaikan kepada para bapak-bapak Kanwil di sini. Setelah kita revisi nanti, kita akan sodorkan kepada bapak-bapak. Saya mohon PKPT yang ada ini sebagai bahan koordinasi dengan BPKP wilayah, agar pemeriksaan tidak tumpang tindih. Kemarin dari Sumatera Utara mengatakan bahasanya di Sumatera Utara didatangi baik dari legislatif, BPK, BPKP maupun Ijen dan apalagi Pak. Ini rupanya memang Medan sana mungkin orang-orang itu seneng mau datang ke Medan, Pak. Nah, di sini banyak semut, berarti banyak gula, begitu. Dan di sini diharapkan, kalau Bapak sudah koordinasi dengan BPKP wilayah, kalau BPKP itu melaksanakan pemeriksaan tidak sesuai dengan jadwal yang ada, mohon Bapak sampaikan kepada kita. Di sini contohnya Lampung dengan Jambi kemarin. Begitu laporan kita sampaikan pada BPKP, memang tidak jadwalnya. Kemudian pemeriksaan itu dibatalkan. Jadi tidak usah segan-segan Bapak nyampaikan pada kita kalau ada hal-hal seperti itu. Kemudian Bapak-Bapak sekalian, pada program pengawasan 99-2000, kita akan menerapkan Skep Menteri Tenaga Kerja nomor 256 MEN /1998 dengan prioritas utama pembentukan tim tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPKP, BPK, itu.